Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karok lampine. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten annahu setuhune Rasulullah iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten qala Allahu azza wa jalla ana inda dhunni abdi bi ana utawi ingsun langsung ana utawi ingsun iku inda dhunni abdi ing dalem sandinge sangkaane hambaku di kelawan ingsun. Kala ngendika sen Allah azza wa jalla ana inda dhunni abdi bi ana utawi ingsun iku inda dhunni abdi tetep ing dalam sandinge sangkaane hambaku menyangka bi kelawan aku kala nyongko kelawan aku hayo nek saya ini terserah sangkaan hambaku. Kalau hambaku nyangka baik, ya saya kasih baik. Kalau nyangka buruk, ya saya kasih buruk. Itu maknanya. Ngatain. Itu cuma sebatas sangkaan loh ya. Apalagi kalau yakin ya. Yakin baik, baik. Yakin buruk, buruk. Yakin sukses, sukses. Kalau enggak yakin lah, namanya enggak yakin. Apalagi enggak ada sangkaan akan diberi sukses sama Allah Ta'ala, ya enggak sukses. Maka ini benar-benar hadis yang menjelaskan keutamaan berharap, keutamaan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ana ma'ahu. Wa ana utawi ingsun iku ma'ahu tetap sertane abdi haitsu yadhkuruni. Ing dalem dininggon eling sapa abdi ing ingsun. Ing dalem dininggon eling sapa abdi ing ingsun. Maknanya bi, maknanya saya bersama hambaku, dimanapun hamba saya itu mengingat aku, kata Allah Ta'ala. Maknanya Allah bersama hambanya bukan ma'iyah, makaniyah, bukan bersama yang sifatnya tempat, tapi ma'iyah bil'i'anah, wal ma'iyah bin nasri, wal ma'iyah bil imdad, wal ma'iyah bir rahmat wa taufik. Memberikan taufik, memberikan rahmat, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Itu kalau orang yang mau berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini faedah zikir, ya. Bahwa orang yang berzikir akan selalu diberi pertolongan, akan selalu dikasih rahmat. Rahmat taufik untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka benar kata para ulama, kalau zikir itu termasuk salah satu wasilah untuk semakin menjadikan orang yakin kepada Allah. Karena dengan zikir orang akan diberi taufik melakukan amal yang baik. Amal yang baik yang dilakukan secara istiqomah akan memupuk keyakinan, akan memupuk keimanan. Nah, dan itu fungsinya demikian. Wallahi demi Allah, laulahu yaktini utawi Allah. Ini dawai Allah dia ini. Laulahu yaktini utai Allah iku afrahu lebih bahagia. Iku afrahu luih. Iku lebih bahagia bitaubati abdihi. Kelawan taubati kawulani Allah. Min ahadikum tinimbang salah si jini sirokabeh. Yajidu kang nemu sopo ahadikum dolatahu ing barang ilangi ahadikum, dolatahu ing barang ilangi ahadikum nemune bilfalati ing dalam oro-oro, bilfalati ing dalam oro-oro air. Oro-oro itu falat niku tanah tandus yang enggak ada air, enggak ada tumbuh-tumbuhan, itu namanya falah. Bil falati ing dalam oro-oro. Ngaten nggih. Jadi Allah sangat bahagia ketika hambanya bertobat. Melebihi bahagianya salah satu dari kalian yang menemukan barang hilangnya di tanah yang tandus. Enggak punya bekal, enggak punya apa-apa di tanah tandus. Ternyata saat itu menemukan bekal yang tadi hilang. Wah, sangat bahagia. Dan Allah lebih bahagia. Nek kita gelem tobat kepada Allah. Wa man taqarraba ilayya shibron. Jenengan gak ada santri. Umpamanya santri ini beling. Ya, beling itu nakal. Sulit.